Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini. Masih dalam pembahasan tentang rukun-rukun haji. Telah kita jelaskan dua rukun dari rukun-rukun haji pada pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama al-ihram dan yang kedua adalah wukuf di Arafah. Kemudian kita masuk rukun yang berikutnya dari rukun haji. Yang ketiga ialah tawaf ziarah. Wa yusamma tawaful ifadah. Tawaf ziarah ini juga dinamakan dengan tawaf ifadah. Kapan dilakukan tawaf ifadah atau tawaf ziarah? Dilakukan di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Li'annahu yakunu ba'da al-ifadati min Arafah. Kenapa disebut dengan ifadah, tawaf ifadah? Tawaf yakni mengelilingi Ka'bah, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dan tawaf ada banyak macamnya. Ada yang namanya tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf ziarah, ada juga tawaf al-wada'. Maka tawaf manakah yang termasuk dari rukun haji? Jawabannya adalah tawaf az-ziarah. Tawaf ziarah ini yang dilaksanakan setelah wukuf di Arafah. Ini setelah para jamaah haji wukuf di Arafah. Mereka bertolak dari Arafah menuju Mina, kemudian melempar jumrah, yakni di pagi hari. Mereka melempar jumrah di Mina, kemudian menyembelih. Setelah itu mereka berangkat ke Makkah dan melakukan tawaf ifadah. Adapun rincian tata cara haji dan umrah nanti akan kita bahas pada babnya. Mungkin lebih mempermudah supaya kita lebih paham sedikit terkait al-hajj, amalan-amalan haji. Bisa saya ringkas beberapa amalan yang dilakukan oleh jamaah haji dari awal mulai melakukan manasik haji, yaitu yang pertama dia wuku, yang pertama dia melakukan ihram di miqat. Ihram sebagaimana telah kita pelajari di miqat yang telah ditentukan. Setelah itu, dan haji telah kita bahas juga bahwa haji ada tiga macam, ada yang namanya haji ifrad, haji qiran dan haji mutamatti'. Haji mutamatti', yaitu adalah seorang yang lebih dahulu melakukan amalan umrah, kemudian tahallul, kemudian melakukan ihram lagi masuk ke amalan haji. Itu haji tamattu'. Jadi dia umrah dulu, setelah itu selesai umrahnya, kemudian istirahat di tempatnya, sampai tanggal 8 baru mulai melakukan manasik haji. Adapun haji yang kedua adalah haji ifrad, yaitu haji ifrad, seorang melakukan haji sendirian tanpa umrah. Maka ini tidak ada masalah, dia langsung melakukan ibadah haji tanpa melakukan umrah. Ada juga haji yang disebut dengan haji qarin atau kiran, yaitu haji yang dimasukkan padanya amalan umrah. Jadi satu kali amalan untuk dua niat, umrah haji dan umrah. Jadi dia melakukan amalan haji dan dia niatkan juga untuk amalan umrahnya. Itu haji qiran. Adapun umrah, tata cara umrah, maka ringkasnya seperti ini. Seseorang dari miqat, ihram di miqat, kemudian dia berangkat menuju Makkah, kemudian melakukan tawaf di Ka'bah. Setelah itu salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, kemudian dia sa'i. Setelah itu dia mencukur atau menggundul rambutnya. Dengan itu selesai amalan umrah. Tahallul sudah bebas dari larangan-larangan ihram. Selesai dari amalan umrah. Itu yang namanya ibadah umrah. Ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian cukur rambut, selesai. Itu ibadah umrah. Maka orang yang melakukan haji tamattu', dia pertama kali datang ke Makkah melakukan umrah. Setelah itu dia selesai dari umrah, sudah. Nanti ketika tanggal 8 dia masuk memperbarui lagi ihramnya untuk melakukan amalan ibadah haji. Adapun haji, maka dimulai dari tanggal 8 yaitu hari tanggal 8 Dzulhijjah atau yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Para jamaah haji di tanggal 8 Dzulhijjah, mereka melakukan ihram dari Makkah. Mereka ihram dari Makkah atau dari tempat ihram mereka. Jika mereka tinggal di Makkah atau di tempat yang lebih dekat daripada tempat-tempat miqat, maka ihramnya dari tempat tersebut, sebagaimana telah kita pelajari pada permasalahan miqat. Maka ihram tanggal 8 disunnahkan untuk ihram dari tanggal 8 kemudian menuju Mina sebelum zuhur, dan sampai di Mina sebelum zuhur, kemudian salat zuhur qasar tanpa jamak. Demikian pula menetap di Mina, salat asar, salat maghrib, dan salat isya tanpa dijamak, tapi qasar. Qasar itu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan tidak dijamak. Inilah perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ringkas, ana jelaskan secara ringkas. Nanti wa illa fa, nanti ada kesempatannya lebih rinci lagi tentang sifat-sifatnya. Ana jelaskan ini supaya lebih mempermudah untuk memahami amalan-amalan haji. Jadi pertama datang ke Mina, kemudian salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan bermalam di Mina sampai subuh. Dan ketika telah subuh, telah terbit matahari, berangkat menuju Arafah. Dikeesokan harinya tanggal 9, berangkat di pagi hari menuju Arafah, padang Arafah. Kemudian di Arafah, menetap di Arafah sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenam matahari tanggal 9 di Arafah, setelah terbenam matahari, berangkat ke Muzdalifah. Berangkat ke Muzdalifah. Ada sebuah tempat yang lain yang disebut dengan Muzdalifah. Yang pertama dari Mina, kemudian ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9, setelah amalan wukuf selesai tanggal 9 tersebut, terbenam matahari, berangkat ke Muzdalifah, kemudian melakukan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak ta'khir. Dengan jamak ta'khir. Setelah itu beristirahat dan tidur bermalam di Muzdalifah sampai waktu subuh. Di keesokan harinya tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah haji berangkat menuju Mina lagi. Menuju Mina lagi untuk melempar jumrah al-aqabah. Sebagai 7 kali lemparan. Setelah itu mereka melakukan penyembelihan hewan al-haji, melakukan penyembelian hewan, setelah itu mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah. Kemudian tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah ini dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. Dengan itu dia telah selesai dari ihramnya dan halal bagi dia sudah tahallul. Dengan itu dia telah tahallul dan halal bagi dia apa-apa yang diharamkan sejak ihram tanggal 8. Kemudian melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i. Setelah itu berangkat lagi, kembali lagi ke Mina dan menetap di Mina selama hari-hari tasyrik. Kemudian menetap di Mina selama hari-hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Yang wajib adalah 2 hari. Yang wajib adalah menetap di Mina, bermalam di Mina sejumlah 2 hari. Maka bagi yang ingin mempercepat kepulangannya, maka di tanggal 12 pada hari tasyrik yang ke-12 boleh dia untuk pergi selesai dari amalan hajinya. Dan bagi yang ingin melengkapi sampai 3 hari tasyrik, maka dia tetap menetap di Mina sampai tanggal 13. Kemudian sebelum dia berpisah dari Makkah, keluar dari Makkah sebelum pulang ke kampungnya atau sebelum pergi ke daerah lain, disunnahkan untuk melakukan mengakhiri amalan haji itu dengan tawaf al-wada. Kemudian sebelum dia berangkat dari Makkah atau sebelum dia keluar dari Masjidil Haram atau sebelum dia selesai menunaikan keperluannya untuk keluar dari amalan haji, disunnahkan atau diwajibkan bagi dia untuk tawaf al-wada, tawaf perpisahan. Setelah itu baru langsung berangkat keluar dari amalan haji dan dia langsung tidak boleh menetap lagi. Jika sudah tawaf wada, tawaf perpisahan, maka tidak boleh lagi bagi dia untuk menetap di Makkah. Jika dia masih menetap setelah tawaf wada, maka dia harus tawaf lagi nanti ketika mau keluar dari Makkah. Itulah rincian amalan haji dengan ringkas. Tapi kembali kita kepada rukun-rukun haji. Maka di antara rukun haji yang disyariatkan adalah tawaf az-ziarah, tawaf al-ifadah. Li'annahu yakunu ba'da al-ifadati min Arafah. Tawaf ini dilakukan setelah bertolaknya manusia dari Arafah. Wa yusamma tawaful fard. Demikian pula tawaf ini disebut dengan tawaf fard, tawaf wajib. Wa huwa ruknun bil ijma'. Tawaf ifadah ini hukumnya rukun dengan kesepakatan para ulama. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma liqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaknya mereka menghilangkan tafathahum, kotoran yang ada pada badan mereka, wal yufu nuzurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di Baitil Atiq, yakni Ka'bah. Kemudian sebuah permasalahan, apa saja itu syarat-syarat tawaf? Apa itu syarat-syarat tawaf? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam at-tawaf. Yang pertama, syarat tawaf yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat, maka tidak boleh tawaf dalam keadaan tersingkap auratnya dan tidak berbusana. Karena Nabi SAW melarang, sebagaimana dalam hadis, Nabi SAW melarang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka tawaf dalam keadaan tidak berbusana. Maka Islam datang dan memperbaiki akhlak, sehingga mempersyaratkan harus dalam tawaf itu tertutup auratnya. Yang kedua, syarat tawaf yang kedua, hendaknya tawaf itu dilakukan di dalam masjid. Di dalam masjid, sehingga tidak sah jika ada orang tawaf di luar masjid. Di dalam masjid, masih dalam Masjid Al-Haram. Tidak boleh di luar masjid. Syarat yang berikutnya dalam tawaf adalah menyempurnakan 7 kali putaran. Harus sempurna 7 kali putaran. Maka yang tawaf dan dia tidak sempurna 7 kali putaran, maka tidak sah tawafnya. Dia misalnya tawaf hanya 5 kali atau 3 kali putaran, kemudian tidak melanjutkan, maka tidak teranggap tawafnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada ajaran dari kami, maka tertolak amalan tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa tawaf itu harus dilakukan 7 kali putaran. Syarat yang berikutnya, yaitu tertib dalam tawaf. Tertib dalam at-tawaf. Apa maksudnya tertib? Tertib dia memulai dari Hajar Aswad. Menjadikan Hajar Aswad berada sejajarnya. Sejajar dia. Menjadikan Hajar Aswad sejajar dengan dirinya. Dan satu putaran itu dihitung 1 kali putaran ketika dia telah sampai di Hajar Aswad kembali. Memulai dari Hajar Aswad dan selesai di Hajar Aswad. Sehingga sampai Hajar Aswad 1 kali putaran 1. Terus 2 kali sampai Hajar Aswad lagi. Terus sampai 7 kali putaran. Mulai dari Hajar Aswad dan berhenti selesai di Hajar Aswad. Maka jika ada yang tawaf di putaran ke-7 belum sampai Hajar Aswad dia sudah pergi. Belum sampai Hajar Aswad dia sudah pergi, maka ini tidak sah dan tidak teranggap tawafnya. Jadi harus tertib sampai Hajar Aswad baru selesai. Baru keluar dari tawafnya. Syarat yang berikutnya dalam tawaf yaitu memposisikan, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi mutarnya itu dalam keadaan Ka'bah di posisi sebelah kiri dia. Sehingga tidak boleh memutar lawan arah. Misalnya ada yang tawaf terbalik. Dia sengaja membalik. Balik arah, lawan arah. Maka ini tawafnya batil. Tawafnya tidak sah. Karena ini menyelisih apa yang diajarkan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Syarat yang berikutnya dalam tawaf yaitu harus atau hendaknya seluruh tubuh dia di luar bagian dari di luar Ka'bah. Hendaknya tubuh dia semuanya di luar Ka'bah. Jadi tawafnya itu putaran dia dilakukan di luar Ka'bah. Dan tubuhnya dia tidak ada yang masuk ke Ka'bah selama tawaf. Maka tidak boleh. Misalnya ada orang tawaf, dia naik ke dinding Ka'bah, muteri Ka'bah sambil memegang pundaknya orang. Maka tidak sah tawaf yang seperti ini. Karena sebagian tubuh dia ada di dalam Ka'bah, ada di Ka'bah. Atau seseorang yang tawaf, dia masuknya, dia tidak sempurna tawafnya. Tetapi dia memotong lewat Hijri Ismail. Ada Hijri Ismail. Jadi Ka'bah, kotak. Di sebelah, kalau nggak salah, sebelah utara. Itu ada letter U. Itu disebut Hijri Ismail. Hijr. Di kisahnya dahulu, orang Quraisy tidak mampu untuk membangun Ka'bah secara sempurna seperti dibangunnya Ibrahim alaihissalam. Maka mereka akhirnya memberi tanda bahwa dengan memberi pagar di situ bahwa ini termasuk Ka'bah. Bahwa ini termasuk Ka'bah. Sehingga asalnya Ka'bah itu seluruhnya Tapi karena keterbatasan biaya yang halal yang ada pada orang Quraisy di saat merenovasi Ka'bah, mereka hanya mendapat dana yang sedikit dan tidak, soalnya dana yang dibuat untuk membangun Ka'bah, mereka sepakat bahwa dana yang dibuat untuk membangun Ka'bah adalah dana yang murni halal, tidak tercampur dengan sesuatu yang haram sedikit pun. Dan kebanyakan orang musyrikin, orang Quraisy zaman dahulu, harta mereka dari harta yang haram, riba, dan seterusnya. Maka mereka mengumpulkan donasi untuk renovasi Ka'bah dari harta yang halal dan akhirnya terkumpul dengan jumlah yang terbatas. Sehingga tidak sempurna lagi untuk bisa dibangun secara utuh Ka'bah tersebut. Maka diberi tanda dengan hijir, bebatuan, atau yang sekarang di letter U. Maka itu termasuk Ka'bah. Dalam di situ termasuk Ka'bah. Sehingga jika ada yang tawaf dan dia mutus, motong, tidak sempurna, tapi masuk ke dalam hijir, maka ini tawafnya tidak sah. Ini tawafnya tidak sah. Jadi harus seluruh badannya di luar Ka'bah. Tidak boleh ada badannya yang masuk dalam Ka'bah. Kemudian syarat yang berikutnya dalam tawaf adalah niat, an-niyah. Seseorang tawaf dan dia niat tawaf. Ada niat tawaf. Sehingga orang yang mengikuti orang lain, mengikuti temannya untuk mengajak bicara, dan temannya lagi tawaf, dan dia hanya mengikutinya dan mengajak bicaranya, atau dia membantu orang untuk mentawafkan seseorang dan dia tidak niat untuk tawaf, maka itu tidak teranggap tawaf. Sehingga harus ada niat. Tawafnya itu harus ada niat bahwa dia memutari ini bukan dengan tujuan lain, tapi tujuan adalah tawaf. Dan juga dia menentukan dengan niatnya itu tawaf apakah yang dia lakukan ini. Apakah tawaf ifadah, atau tawaf umrah, atau tawaf yang lain. Maka harus ada niat dalam tawaf. Syarat tawaf yang berikutnya adalah al-muwalah. Al-muwalah fit tawaf. Keberlangsungan dalam tawaf. Dari putaran 1 sampai ke 7 itu dilakukan sekali. Yani dilakukan tanpa terputus. Tanpa terputus. Apakah boleh ada jeda? Nah, boleh. Tapi tidak terlalu panjang. Kecuali bagi ada yang bagi orang yang memiliki udzur. Jadi syarat tawaf harus berlangsung dari satu putaran sampai putaran ketujuh. Kecuali bagi yang ada udzur. Maka tidak boleh misalnya ada orang yang tawaf, baru 3 kali putaran dia mengatakan, saya sudah lelah. Sudah, besok saya lanjutkan. Putaran yang ke-4 sampai ke-7. Besok atau nanti malam. Misalnya dia tawaf di pagi hari, nanti siang lagi saya lanjutkan. Maka ini tidak boleh ada jeda yang sangat panjang seperti ini. Adapun jeda yang sebentar karena ada udzur, maka boleh. Jika ada jeda dan dia ada udzur, maka boleh. Dan tidak perlu mengulang dari awal. Misalnya seorang butuh untuk buang air di saat tawaf, dia butuh untuk ke belakang, maka boleh dia memutus tawafnya, kemudian melakukan membuang hajatnya dan kembali ke tawaf melanjutkan jumlah yang tadi sudah dia lakukan. Demikian juga orang tua yang sudah lelah, misalnya tidak mampu untuk sekali jalan langsung 7 kali, boleh dia di beberapa tawaf, di beberapa putaran dia istirahat setengah jam atau 1 jam, kemudian dia melanjutkan lagi. Maka ini boleh karena ada udzur. Karena ada udzur. Adapun yang tidak ada udzur, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kenapa bagi yang ada udzur boleh? Karena Allah Azza wa Jal berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seorang hamba kecuali sebatas apa yang dia mampu. Apakah dipersyaratkan, kemudian permasalahan, apakah dipersyaratkan taharah, harus dalam kondisi suci di saat tawaf, maksudnya di atas taharah, terdapat khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa tidak dipersyaratkan taharah dalam tawaf, namun disunnahkan, disunnahkan untuk taharah seseorang tawaf dalam kondisi dia suci, tidak dalam hadas. Ini yang utama, ini yang afdal. Karena yang namanya ibadah, tentunya ibadah dilakukan dengan bersuci, itu lebih utama. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan dipersyaratkan, dan mereka berdalil dengan sebuah hadis, bahwa hadis Ibn Abbas, bahwa at-tawafu fil baiti salatun, bahwa tawaf itu merupakan salat, bahwa tawaf itu seperti salat, hadis Ibn Abbas. Tapi hadis ini adalah hadis yang mauquf, hanya ucapan Ibn Abbas, hanya ucapan Ibn Abbas, dan tidak tabi' dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di sana tidak ada dalil yang mempersyaratkan bahwa harus di atas taharah dalam tawaf. Dan juga hadis Ibn Abbas ini dikritik oleh sebagian ulama bahwa tidak bisa disamakan antara tawaf dengan sholat. Amalan tawaf itu jauh berbeda dengan sholat. Disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, banyak perbedaan antara sholat dengan tawaf, sehingga tidak bisa untuk dikiaskan dan disamakan antara sholat dengan tawaf. Di antara perbedaannya, dalam tawaf seseorang boleh berbicara, boleh untuk berbicara dalam tawafnya. Adapun berbeda dengan halnya sholat, tidak boleh seseorang berbicara di saat sholat. Demikian pula di saat tawaf, boleh seseorang untuk minum. Jika dia membutuhkan air, boleh dia untuk minum. Berbeda halnya dengan as-salat. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan antara tawaf dengan salat. Sehingga pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwa taharah tidak dipersyaratkan dalam at-tawaf. Pendapat ini juga dipilih dan dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan juga inilah pendapat yang lebih mudah, lebih ringan, terlebih di musim haji. Seseorang jika dia sudah di saat pertengahan tawaf misalnya, dalam keadaan dia menuju Ka'bah di saat musim haji itu butuh waktu yang sangat panjang, kemudian batal hadas, maka dia harus keluar untuk ambil wudu, maka tentu ini lebih memberatkan. Sehingga pendapat ini lebih ringan, dan wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih rajih. Itulah syarat-syarat at-tawaf. Baik, kita lanjutkan. Qala ar-rabi' rukun haji yang keempat, as-sa'yu baina as-safa wal marwah. Sa'i baina as-safa wal marwah, di antara gunung Safa dan Marwah. Wahuwa ruknun, as-sa'i baina as-safa wal marwah, ini juga merupakan rukun. Ini juga merupakan rukun menurut pendapat yang benar. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yakni Aisyah bukan Rasul yang dimaksud qalat di sini, Aisyah. Jadi ini hadis ucapan Aisyah, bukan ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Aisyah berkata, "Ma atammallahu hajja mri'in wala umratahu lam yatuf bainas safa wal marwah." Kata Aisyah bahwa Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang, wala umratahu, dan tidak menyempurnakan umrah seseorang, yakni Allah tidak akan menyempurnakan haji dan umrah seseorang, lam yatuf bainas safa wal marwah, yang tidak tawaf antara Safa dan Marwah, yang tidak tawaf antara bukit Safa dan Marwah. Dan juga berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, Inna as-safa wal marwata min sya'irillah, faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak mengapa bagi mereka untuk at-tawafa bihima, untuk tawaf, yakni untuk mengilingi antara sa'i, as-sa'i baina as-safa wal marwa tersebut. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa as-sa'i ini merupakan rukun dari rukun-rukun haji, is'au fa inna Allah kataba alaikum as-sa'ya. Is'au fa inna Allah kataba alaikum as-sa'ya. Sa'ilah kalian karena sungguhnya Allah mewajibkan atas kalian sa'i. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memerintahkan kita untuk sa'i. Maka asal perintah hukumnya wajib, asal perintah hukumnya wajib. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain, khudhu anni manasikakum, ambillah manasikku dalam, ambillah manasik kalian dariku, ambillah manasik haji kalian dariku. Maka seluruh perbuatan Nabi SAW dalam ibadah haji itu merupakan perkara yang wajib, perkara yang wajib, itu asalnya. قال المؤلف وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها. Rukun-rukun ini yang telah disebut, yaitu empat rukun, ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Kelima rukun ini merupakan rukun-rukun haji. La yatimmul hajju illa biha. Yang mana tidak akan sempurna haji seorang kecuali dengan melaksanakan rukun-rukunnya. Jadi rukun haji ada berapa? Ada empat. Harus hafal, yaitu ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Ini rukun haji. Jika salah satu rukun ini tidak terlaksanakan, maka hajinya tidak sah. Faman taraka ruknan minha lam yutimma hajjahu. Maka siapa saja yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji ini, tidak sempurna hajinya. Hatta ya'tiya bih, sampai dia mendatangkannya. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alah al-thaniyah, masalah yang berikutnya setelah masalah yang pertama tentang rukun haji. Maka pengarang melanjutkan kepada masalah yang kedua, al-mas'alah al-thaniyah, wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban haji. Rukun berbeda dengan wajib. Rukun itu tidak boleh dia ditinggalkan dalam keadaan apapun. Tidak boleh ditinggalkan karena itulah inti dari amalan, dari suatu amalan ibadah adalah rukun-rukunnya. Kemudian kita lanjutkan ke wajibatul hajj. Adapun kewajiban, maka kewajiban haji itu jika ditinggalkan, maka dia harus menggantinya atau menambalnya dengan menyembelih adam, menyembelih hewan sebagai tebusannya. Dan jika ditinggalkan kewajiban haji, maka tetap sah hajinya. Tetap sah hajinya, tetapi dia berdosa. Tetapi dia berdosa. Jika seorang meninggalkan salah satu dari kewajiban haji, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib, sehingga dia berdosa. Dan penebusnya adalah menyembelih adam, menyembelih hewan. Al-haji. Kewajiban haji yang pertama, al-ihramu minal miqat. Al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat, al-mu'tabari lahu syar'an, yang teranggap secara syar'i. Jadi miqatnya itu harus sesuai syariat, Jadi tidak boleh ada seorang yang membuat-buat mikot sendiri. Tidak sah. Jadi harus ihram dari mikot yang teranggap. Apa perbedaan ihram di sini dengan ihram yang disebutkan dalam rukun-rukun haji? Awal rukun haji apa? Ihram. Kemudian di kewajiban haji yang pertama adalah ihram. Apa perbedaannya? Berbeda. Rukun haji adalah ihram, yaitu niat untuk masuk ke dalam ibadah haji. Itulah ihram. Adapun kewajiban haji adalah ihram dari miqat. Jadi dia ihramnya dari mana? Dari miqat. Misalnya ada seorang yang tidak ihram dari miqat, tapi dia ihram berniat untuk haji. Apakah sah hajinya? Sah, karena dia sudah ihram walaupun tidak dari miqat, tapi dia telah meninggalkan kewajiban haji. Apa yang dia tinggalkan? Yaitu ihram tidak pada tempatnya. Dia telah meninggalkan ihram tidak pada tempatnya. Sehingga perkara yang wajib adalah ihramnya itu di miqat, di tempat yang telah ditentukan. Dan telah kita bahas permasalahan miqat. Maka barang siapa yang melewati miqatnya dan dia belum berihram dari situ, maka dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Apa yang harus dia lakukan jika telah terjadi yang seperti ini? Ada dua pilihan. Yang pertama, imma dia kembali ke tempatnya, ke tempat miqat yang telah dia lewatkan tadi, yang telah dia lewati dan dia belum berihram dari situ. Itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, dia membayar, menggantinya dengan menyembelih hewan, menyembelih Adam. Jadi orang yang tidak ihram dari miqat, ada dua pilihan. Seseorang misalnya dia dari Indonesia langsung berangkat ke Makkah. Di tengah pesawat bisa diumumkan bahwa ini tempat miqat, di bawahnya adalah tempat miqat dan dia belum sempat berihram atau tertidur. Dan dia belum sempat ihram di saat pesawat sejajar dengan tempat miqat. Dan dia baru terbangun atau baru sadar ketika sudah sampai di Makkah bahwa dia tadi belum ihram. Maka di sini ada dua pilihan bagi dia. Yang pertama, imma dia kembali lagi ke tempat miqatnya. Kalau tidak mungkin dan berat bagi dia, maka pilihan yang kedua, dia harus menambal kewajiban yang dia tinggalkan dengan menyembelih hewan. Imma unta, sapi atau kambing. Dan dibagikan di Makkah. Kemudian dia bagikan di Makkah. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah al-wukuf bi'arafah. Wukuf di'arafah. Ilal layli liman ataha naharan. Wukuf di'arafah dimulai dari ilal layl, atau wukuf di'arafah sampai terbenamnya matahari bagi yang datang siang hari. Ini yang wajib. Bagi yang datang siang hari, maka dia harus menetap di Arafah sampai terbenamnya matahari. Wukuf di Arafah juga termasuk rukun haji. Ya, wukufnya saja itu termasuk rukun haji. Tapi apa itu wukuf yang wajib? Wukuf yang wajib adalah bagi yang datang siang, maka dia tidak boleh keluar dari Arafah, meninggalkan Arafah sampai terbenamnya matahari. Jika dia keluar, maka dia keluar dan dia tidak kembali lagi sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah melanggar dan dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ada orang di siang hari dia sampai di Arafah, kemudian dia keluar dan tidak kembali lagi sebelum terbenam matahari, maka di sini dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Dia harus menggantinya dengan menyembelih hewan. Tetapi bagi yang datang ke padang Arafah di malam hari setelah terbenamnya matahari, maka tidak ada batasan tertentu dan tidak mengapa. Tidak perlu bagi dia untuk menyembelih hewan dan tidak dipersyaratkan dia harus berlama-lama di Arafah. Jadi yang wajib adalah bagi orang yang datang di Arafah di siang hari, maka dia harus menetap sampai terbenamnya matahari. Kalau ada yang keluar di siang hari kemudian kembali lagi ke Arafah sebelum terbenamnya matahari, tidak masalah. Ada keperluan dia keluar dari Arafah, kemudian sebelum terbenam dia sudah tiba lagi di Arafah. Kesimpulannya yang penting dia sebelum terbenam matahari dia masih ada di Arafah. Mau dia datangnya sore atau siang, intinya jika dia datang sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus menetap sampai terbenamnya matahari. Karena Nabi SAW waqafa ilal ghurub, karena Nabi SAW beliau wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Sayati kama sayati fi sifatil hajj, sifatil haji, sebagaimana akan datang dalam pembahasan tata cara sifat haji Rasulullah SAW. Waqala khudhu anni manasikakum, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ambillah manasik kalian dariku. Kemudian yang ketiga, kewajiban haji yang ketiga, al-mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri ila muntasafil lail, bermalam di Muzdalifah, malam An-Nahr, malam Idul Adha. Jadi tanggal 9 malam itu menetap dan tinggal tidur di Muzdalifah. Ila muntasafil lail, kadar yang wajibnya itu sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Ini para jamaah haji setelah wukuf di Arafah, terbenam matahari, mereka berangkat menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah mereka sholat isya dan maghrib dan isya jamak, kemudian mereka disunnahkan untuk istirahat tidur. Dan jika ada orang yang ingin keluar dari Muzdalifah, tidak boleh keluar dari Muzdalifah sampai pertengahan malam. Jadi batas yang wajib itu sampai pertengahan malam. Jika sudah lewat tengah malam, maka boleh keluar. Jika belum, maka tidak boleh. Tapi yang utama, ya seorang tidak keluar sampai waktu subuh. Apakah dipersyaratkan tidur al-mabit, yakni tidur maksudnya? Dipersyaratkan tidur di Muzdalifah? Jawabannya tidak. Yang penting dia menetap. Yang penting dia menetap di Muzdalifah. Tetapi yang sunnah, tentunya yang sunnah adalah istirahat tidur. Dikarenakan seorang yang melakukan amalan haji biasanya letih ketika sudah sampai di Muzdalifah. Mereka biasanya sudah capek. Karena dari pagi, mereka sudah melakukan amalan-amalan haji. Berangkat menuju Arafah yang cukup jauh. Kemudian di Arafah wukuf, sibuk dengan berdoa dan zikir sampai terbenamnya matahari. Kemudian mereka jalan lagi keluar menuju Muzdalifah dalam keadaan penuh dengan manusia. Dan ketika saya Muzdalifah, tidur istirahat. Dan itu yang sunnah. Tapi jika seorang tidak istirahat, tidak tidur, maka tidak mengapa. Yang penting dia bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Adapun yang datang, maka yang keluar dari Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dia telah meninggalkan yang wajib. Dia harus menyembelih hewan. Pokoknya orang yang meninggalkan perkara yang wajib, ini kita membahas kewajiban-kewajiban haji. Jika ada orang yang melanggar kewajiban-kewajiban haji, maka tambalannya, penggantinya adalah menyembelih hewan yang dia bagikan nanti di Makkah. Dan barang siapa yang datang di ke Muzdalifah setelah pertengahan malam, maka tidak mengapa, tidak mengapa, tidak ada masalah, dan dia tidak melakukan pelanggaran. Yang terpenting, yang datang sebelum pertengahan malam, maka dia harus tinggal sampai pertengahan malam. Ini yang wajib. Jika seorang datang sampai di Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dia harus menetap sampai pertengahan malam. Tetapi yang tiba di Muzdalifah setelah lewat pertengahan malam, maka tidak dipersyaratkan sampai subuh. Yang penting dia sampai di situ. Atau sebagian ulama berpendapat bahwa dia harus malam itu lebih banyak di Muzdalifahnya daripada di tempat lain, daripada di tempat lain, sehingga dia harus lebih memperbanyak waktu malamnya di Muzdalifah. Paling tidak setengahnya, paling tidak setengah malam. Kalau ada yang datang di Muzdalifah setelah terbitnya fajar, maka dia telah terlewat dari mabit, maka dia telah terlewat dari mabit di Muzdalifah, sehingga dia telah meninggalkan salah satu dari kewajiban haji. Maka apa yang harus dilakukan? Menyembelih hewan sebagai penggantinya. Saking ramainya misalnya, seseorang tidak bisa sampai ke Muzdalifah kecuali sampai waktu subuh. Sudah sholat subuh baru sampai di Muzdalifah. Maka di sini dia tidak mendapatkan bermalam di Muzdalifah, sehingga dia membayarnya dan menebusnya dengan menyembelih hewan. Kemudian yang keempat, al-mabitu bi Mina layali ayyamit tasyriq. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita ambil tiga yang wajib terlebih dahulu. Sisanya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Naktafi ila hadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.